buat yang lagi asik malam minggu, kita rayakan bersama. Malam minggu ku akan terasa basi. Kau bilang baby I miss you. Lampu hijau telah menyala, ku ajak engkau pergi berdua, memadu kisah asmara yang pernah berkubar membara. Ku pegang tangannya, kasih-kasih. Ku peluk dirinya, masih remet. Ku senyum bibirnya, ku minta yang lebih. Ku pegang tangannya, mantap. Ku peluk dirinya, bibirnya, aku minta yang lebih. Malam mingguku takkan terasa basi. Selama jatah mantan masih dikasih. Uye, sehari-hari aku memang sendiri. Tetapi jatah mantan kok nambah lagi. Di malam dingin gelapku, ku teringat akan mantan. Segera saja I call you. Kau bilang baby I miss you. Lampu hijau telah menyala, ku ajak engkau pergi berdua, memadu kisah asmara yang pernah berkubar membara. Ku pegang tangannya, ku peluk dirinya, ku cium bibirnya, ku minta yang lebih. Ku pegang tangannya, ku peluk dirinya, bibirnya, aku minta yang lebih. Pegang tangannya, ku peluk dirinya, sendiri.